Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ketujuh dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang arkanul iman atau rukun-rukun iman. Amalan batin yang paling penting di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang apa itu iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada Allah telah kita bahas di dalam silsilah ilmiah yang pertama dan kedua. Beriman kepada malaikat adalah beriman dengan keberadaannya, beriman dengan nama-nama sebagian mereka, beriman dengan sifat-sifat malaikat, dan beriman dengan tugas-tugas mereka yang tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah SWT, berisi petunjuk bagi manusia. Beriman dengan sebagian nama-nama dari kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, seperti Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Kemudian beriman kepada para Rasul adalah beriman bahwa kerasulan adalah pilihan semata dari Allah. Beriman bahwasanya para Rasul adalah sebaik-baik manusia. Beriman dengan beberapa kekhususan para Rasul alaihimussalam. Beriman bahwasanya dakwah mereka satu, dan lain-lain. Beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala hal yang berkaitan dengan hari akhir, seperti fitnah kubur, nikmat dan juga azab kubur, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ditiupnya sangkakala, kebangkitan manusia, sampai masuknya manusia ke dalam surga ataupun neraka. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu, menulis segala sesuatu, dan terjadi segala sesuatu dengan kehendak Allah, dan dialah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu. Hendaknya seorang muslim dan juga muslimah memberikan perhatian yang besar terhadap 6 rukun iman ini, dan insyaAllah akan kita bahas rukun iman ini secara lebih terperinci pada silsilah ilmiah berikutnya. Dan sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.